terbias indah di matamu. Wow, wow. Hingga tiada satu kata yang bisa ku ucapkan. Biar kau tahu yang ku rasakan. Getar jiwa terguncang huaikan. Bersatu genggam di jarimu. Wong, wong. Ku tahu jawabnya. Inikah gerangan cinta yang menghiasi manusia sepanjang masa. Gairah pun dibuai terlena, nikmati manis kata asmara. Damainya terasa di dalam jiwa. Satu kata yang bisa ku ucapkan. Biar kau tahu yang ku rasakan. Getar jiwa terguncang buaikan. Bersatu genggam di jarimu. Oh. Manusia sepanjang masa. Gairah pun dibuai terlena, nikmati manis kata asmara. Damainya terasa di dalam jiwa. Inikah gerangan cinta yang menghiasi kisah manusia. Dalam jiwa.